Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih pada biografi sahabat An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang memiliki keberanian yang sangat disegani oleh musuh-musuh Islam pada waktu itu. An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani juga sahabat yang dihormati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, karena lagi-lagi keberanian yang beliau miliki. Dan kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani adalah salah satu pemimpin kabilah Al-Muzaniyah yang mengajak semua keluarga beliau dan 400 orang dari pasukan penunggang kudanya, mereka semua diajak oleh An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani untuk masuk Islam. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di masa Khalifah Umar bin di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun itu, dan juga di masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Ya. Dalam buku ini ya, pengarang buku ini kemudian loncat begitu ya, menceritakan kejadian dalam hidup An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Yang kita tahu bahwa di masa Khalifah Umar ya, bin Khattab radhiyallahu taala an, itu beliau dan kaum muslimin memperluas wilayah ya, dengan melakukan penyerangan-penyerangan di beberapa daerah atau negeri di sekitar kota Madinah. Salah satu di antaranya adalah perang Al-Qadisiyah yang sering kita dengar. Perang Al-Qadisiyah, dan setiap sisi, setiap lini, setiap kondisi kisahnya berbeda-beda. Beberapa waktu yang lalu kita juga menceritakan perang Al-Qadisiyah dari sisi sahabat yang lain yang ikut dalam perang itu. Dan dalam perang Al-Qadisiyah ini juga di situ ada sahabat An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani radhiyallahu ta'ala an. Yang kita tahu bersama perang Al-Qadisiyah ini adalah perang terbesar antara kaum muslimin dengan Persia Romawi, Persia mohon maaf ya, pemerangan antara kaum muslimin ya dengan Persia pada waktu itu. Perang Al-Qadisiyah ini dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Dan kemudian ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengirim An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani sebagai delegasi untuk melakukan negosiasi ya, kepada Kisra, pemimpin atau raja Persia yang ada pada waktu itu. Namanya Kisra Yazdajurd ya. Susah banget ngomong ya. Kisra Yazdajurd. Memang begitu tulisan Arabnya ya. Yazdajurd. An-Nu'man bin Muqarin Al-Muzani dikirim oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menemui Kisra. Walamma balagu asimata Kisra fil Madain, dan waktu itu kekuasaan Persia yang dipimpin oleh Kisra itu ada di Al-Madain, ya, salah satu kota, ya, kota lama yang sekarang juga masih ada di Irak, ya. Istazanu bidukhuli alaihi fa'adhina lahum thumma da'a al-turjumana faqala lah. Rombongan An-Nu'man bin Muqarrin sampailah ke istana Kisra itu dan meminta izin untuk masuk. Lalu kemudian diizinkan masuk dan Kisra memanggil penerjemah yang bisa berbahasa Arab. Salhum. Kisra mengatakan kepada penerjemah itu, "Malladzi ja'a bikum ila diyarina wa aghraqakum bi ghazwina?" Apa yang mendorong, tanyakan kepada mereka, apa yang mendorong kalian datang ke negeri kami ini hingga kalian bertekad untuk memerangi kami? La'allakum ta'imtum bina wastara'tum 'alaina li'annana tashaghalna 'ankum wa lam nasha' an nabtisha bikum. Ya. Mungkin kalian datang ke negeri kami karena kalian ini dalam kondisi kekurangan, ya, sehingga kalian nekat, begitu bahasanya, untuk datang ke negeri kami untuk kemudian memerangi kami. Ya, jadi jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, kalau kita membaca sirah baik Romawi atau Persia, ketika melihat kaum muslimin memerangi mereka, itu dikiranya kaum muslimin itu umat yang kelaparan. Ya, kasihan deh. Kasihan apa namanya, tuduhan mereka itu, ya. Dan itu bisa kita lihat jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Maka Kisra pun juga sama. Dan nanti akan kita lihat kalau masalah kalian itu, jadi dalam benak mereka pikirannya ini orang-orang lapar datang kemari cuma mau cari makan. Ibaratnya orang mau, ya, enggak punya makanan, merampok begitu, ya. Tapi ini memerangi. Ya. Ini kan melecehkan betul, ya, apa yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ya. Dan tentu tuduhan itu tidak benar, jemaah sekalian bahagia rahimakumullah. Maka An-Nu'man bin Muqarrin melihat kepada, ya, tengok kanan kiri bersama rombongannya dan mengatakan, "In syi'tum ajabtuhu ankum." Kalau kalian ingin apa yang dikatakan oleh Kisra itu saya jawab. "Wa in syaa ahadukum ayyatakallama atsartuhu bil kalam." Nah, kemudian beliau mengatakan kepada rombongan kaum muslimin ini, delegasi ini, kalau ada di antara kalian yang ingin memberikan jawaban, silakan, ya, saya dahulukan untuk menanggapi apa yang disampaikan atau diucapkan Kisra melalui penerjemah itu. Ya. Ini juga An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani juga orang yang mengajarkan ketawadhu'an, walaupun beliau diutus untuk memimpin delegasi itu oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi beliau memberikan kesempatan kepada delegasi yang sahabat bersama beliau, siapa yang ingin memberikan bantahan jawaban silakan. Ya, tapi kemudian tidak ada, akhirnya kemudian Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani sendiri yang menanggapi apa yang disampaikan oleh Kisra melalui penerjemahnya. Tsummal tafatu ila Kisra wa qalu. Kemudian delegasi itu melihat kepada Kisra mengatakan, "Hadzal rajul yatakallamu bi lisanina fastami ila ma yaqul." Wahai Kisra, orang ini, yaitu Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani, akan memberikan jawaban dengan, ya, bahasa Arab, maka dengarkan dan beritahulah, nanti akan, ya, penerjemah itu nanti akan memberitahukan kepada engkau. Lalu kemudian apa jamaah sekalian, fahamidan Nu'manullah wa athna alaih. Maka Nu'man memulai pembicaraan dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shalla ala nabiyhi wa sallama. Setelah beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bagian dari adab yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin memulai sesuatu, apalagi dalam acara, mungkin dalam hal ini semi formal atau formal begitu, ketika mau berbicara tidak cukup assalamualaikum, tetapi memujilah kepada Allah terlebih dahulu. Alhamdulillah, paling pendek nggih pakai bahasa Jawa, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini paling pendek ya. Yang panjang ya innalhamdalillah nahmaduhu, macam-macam ya. Atau alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin, dan seterusnya. Ini bagian dari adab untuk kita membuka pembicaraan itu, memulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang disampaikan oleh An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani? Beliau mengatakan, innallaha rahimana fa arsala ilaina rasulan yadulluna 'alal khairi wa ya'muruna bihi wa yu'arrifuna asy-syarra wa yanhana 'anhu. Ya, langsung to the point gitu ya. An-Nu'man mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah merahmati kami dengan mengutus seorang rasul kepada kami, seorang rasul yang membimbing dan menunjukkan kepada kami kebaikan dan memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Wa yu'arrifuna asy-syarra, dan rasul itu memberitahu kepada kami amalan-amalan yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Wa yanhana anhu, dan rasul kami melarang kami untuk melakukan perbuatan atau amalan yang buruk tersebut. Ya. Dan ingat jamaah sekalian, bahagia rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diangkat menjadi rasul pun sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan buruk. Dan masyhur pernah kita dengar dan kita baca dalam Sirah Nabawiyah, dikala beliau masih usia muda, ya, sebelum menikah tentunya, antara 18, 19, 20 tahun, dikala masa-masa itu masa puberitas, beliau hadir di salah satu walimah begitu, salah satu acara pernikahan orang Arab, Arab Quraisy, yang di situ ada apa namanya kemungkaran, ada kemaksiatan dalam acara tersebut. Ya, ada macam-macam lah acara, nggak tahu goyang atau apa, kemudian ada musiknya juga. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menidurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendengar musik itu, kata Rasulullah, dan saya tidak mendengar apa yang terjadi, dan saya tidak melihat orang-orang yang mereka lakukan pada malam hari itu, karena begitu saya datang ngantuk itu begitu berat dan saya tertidur, dan saya tidak bangun kecuali setelah tersengat panasnya matahari. Ya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang tidak baik. Maka Allah mengatakan laqad ja'akum telah datang kepada kalian ya rasul, seorang rasul, sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik. Ya. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu ada uswah hasanah, ada suri tauladan yang baik, dan semuanya baik. Maka tadi An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani mengatakan Allah mengutus kepada kami seorang rasul yang mengajarkan kepada kami kebaikan. Tidak ada keburukan yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kalau orang melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, maka itu pasti dari setan, bukan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semuanya ya kebaikan. Apa ada riwayat Rasulullah mengajarkan kepada kita keburukan? Yang buruk justru dilarang untuk dilakukan. Dan Rasulullah mengajarkan, mencontohkan, memberikan suri teladan kepada kita dengan kebaikan ya, dan uswah hasanah itu tadi. Tidak cukup di situ, An-Nu'man bin Muqarin kemudian mengatakan, dan ini menunjukkan izzatul muslimin, menunjukkan kemuliaan sebagai seorang muslim ketika diberikan hidayah Islam tidak ditutup-tutupi. Ketika diberikan hidayah kebaikan dalam agama ini, mengatakan apa adanya, memang yang diajarkan adalah kebaikan dan Rasul melarang kami dari keburukan. Ya. Lalu kemudian beliau mengatakan bahwa adana in ajabnahu ila ma da'ana ilaihi ayyutina Allahu khairayid ya ayyutina Allah khairayid dunya wal akhirah. Dan Rasul kami menjanjikan kepada kami, wahai Kisra, kalau kita mengikuti apa yang diseru oleh beliau, jadi bahasanya tidak hanya kami tetapi kita gitu ya, sudah mulai mengajak Kisra ini untuk mikir, dan Rasul kami menjanjikan kepada kami kalau kita mengikuti ya apa yang diajarkan oleh beliau, ayyutiyanallahu khairayid dunya wal akhirah, Allah akan membalas kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan ini model cara dakwah yang baik, jadi bukan tidak ada sekat antara Anda dengan saya, dengan Anda gitu. Bukan kami, ya, kami di sini begitu, tapi diajak dengan bahasa kita, mengajak maksudnya ya. Dan itu betul, jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, apa yang dikatakan Nu'man bin Muqarin al-Muzani bukan isapan jempol. Siapa yang berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka yakin dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kemudian mengurangi sedikit pun, ya pasti Allah akan memberikan balasan sesuai apa yang dilakukan oleh hambanya. Ya. Contoh yang paling ringan aja jamaah sekalian, agama kita ini luar biasa. Man hamma bil hasanati, barang siapa yang punya keinginan untuk berbuat kebaikan, niat baru niat itu. Ya, man hamma bil hasanah falahu fakutibalahu hasanatun kamilah. Sudah dicatat baginya satu pahala, Pak. Lalu kalau satu kebaikan, niat yang baik itu sudah dapat pahala. Kalau dilakukan maka akan dilipat gandakan 10 sampai 700 sampai lipatan yang tak terhingga yang Tuhan Subhanahu wa taala. Ya, ini luar biasa dalam agama kita. Maka jangan pernah bosan untuk berniat yang baik, walaupun kadang-kadang kita belum bisa melakukan. Tapi jangan pernah niat terus, saya mau niat sholat terus gak sholat, ini salah juga. Ya. Ada bedanya antara yang wajib dengan yang sunnah kan gitu ya. Antara yang ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh gitu kan. Kalau yang mahdoh, yang wajib, sholat, zakat, yang sudah menjadi kewajiban misalnya, itu harus. Walaupun ya tidak cukup dengan niat. Tapi kalau yang hal-hal yang lain, misalnya kita berniat ya nanti malam mau tahajud, sudah niat. Tapi bangunnya subuh ya alhamdulillah sudah dapat pahala kan gitu. Ya, tapi terlalu kalau setiap malam cuma niat doang. Ya. Jadi tapi alhamdulillah ada kebaikan, dan jangan pernah kemudian apa namanya bosan untuk berniat. Tapi dalam Islam luar biasa. Kita berniat melakukan kesalahan itu oleh Allah Subhanahu wa taala belum dicatat sebagai satu dosa. Kalau dia melakukan satu kesalahan dan dilakukan, berniat ya, dia berniat melakukan satu kesalahan dan dilakukan, kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari itu tadi, masih dalam satu teks hadis itu akan diganjar dengan satu dosa saja dan tidak dilipatkan dosa itu. Tapi jangan melihat kecilnya dosa yang kita lakukan, karena kecilnya dosa yang kita lakukan bisa jadi di hadapan Allah itu sangat besar. Jadi luar biasa ya. Maka tadi An-Nu'man bin Muqarin al-Muzani tadi, dan menjanjikan, Rasul kami menjanjikan kepada kita kalau kita mengikuti maka akan diberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Itu yang kecil tadi, belum hal-hal yang lain. Fama huwa illa qalilun hatta badalallahu dhiqana sa'atan. Dan kami merasakan itu dengan nyata, dan kami merasakan betul kebaikan itu. Ketika kami masuk Islam, badalallahu dhiqana sa'atan, Allah mengganti kesempitan kami dengan keluasan. Ya. Wa dhillatana izzatan, Allah mengganti kami dahulu bangsa yang dihina menjadi bangsa yang dihormati. Wa adawatina ikhaan wa marhamatan, dan Allah mengganti permusuhan di antara kami dahulu bangsa Arab itu dengan menggantinya dengan bangsa yang kemudian saling mengasihi, bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Nyata Islam itu betul-betul datang memberikan janjinya, jamaah sekalian. Ya. Betul, dan itu ya realita yang dirasakan oleh Nu'man bin Mukarrin Al-Muzani, bahkan juga bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Kalau belum dirasakan, Pak, berarti kita masih jauh dari syariat. Kan begitu. Kayaknya biasa-biasa, belum ada, tapi betul kita ini disatukan karena hati-hati kita ini, ya karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Enggak bisa orang itu disatukan karena dunia, susah. Ya, mereka kaum muslimin sampai hari kiamat nanti, dan kita bisa saksikan di hari ini juga, semuanya disatukan atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya adalah keimanan kepada kitab suci kita Al-Qur'an. Ya. Waqad amarna an nad'u an-nas ila ma fi khairuhum wa an nabda'a bima yujawirna. Nah, kemudian setelah kami mengetahui rasul itu, kami mengikuti rasul, kami diberikan janji dan betul kami rasakan perubahan dalam kehidupan kami. Kami juga diperintahkan kepada rasul oleh rasul kami, ya. Kami juga diperintahkan oleh rasul kami setelah kami mengetahui Islam untuk mengajak umat manusia bersama-sama untuk meraih kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an nabda'a biman yujawirna, dan kami diperintahkan untuk memulai mengajak orang itu dari orang-orang di sekitar kami. Dan Anda wahai Kisra termasuk orang yang ada di sekitar kami, karena sudah perluasan wilayah kekuasaan kaum muslimin, ya, masuk ke negeri di tetangganya kota Madinah, termasuk ke Irak ini. Fanahnu nad'ukum ila dukhuli fi dinina, maka kami wahai Kisra mengajak engkau untuk masuk ke dalam agama kami. Wa huwa dinun hasanal hasana kullahu wa hadza alaih wa qabbaha al qabiha kullahu wa hadzara minhu. Agama Islam adalah agama yang mengajak kepada kebaikan dan menyuruh pengikutnya untuk melakukannya. Agama Islam ini adalah agama yang menjelaskan, memaparkan mana yang buruk, mana yang jelek, dan kemudian melarang pengikutnya untuk melakukannya. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa huwa yanqulu mu'taniqihi min dhalamil kufri wa jawrihi ila nuril imani wa adlihi. Dan Islam akan menuntun pengikutnya dari kegelapan kekufuran menuju kepada cahaya keimanan dan keadilan. Lalu beliau mengatakan, fa in ajabtumuna ilal islami khallafna fikum kitaballahi wa aqamnakum alaih. Kalau engkau wahai Kisra menerima ajakan kami untuk engkau masuk Islam, maka akan kami ajarkan kepada kalian, kepada engkau, ya, dan orang-orang Persia, kitabullah Al-Quran, dan kita akan berhukum dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Ala antahkumu bi ahkamihi, ya, kalian akan berhukum dengan hukum Al-Quran. Wa raja'na ankum wa tarakna wa taraknakum wa sya'nakum. Lalu kemudian kami setelah mengajarkan Al-Quran, kami akan kembali ke negeri kami dan kami tinggalkan engkau tetap di negerimu dengan aman dan memeluk agama Islam, ya, serta menjadikan Al-Quran sebagai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ini ajakan pertama, jamaah sekalian, dan itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita kaum muslimin. Ketika kita datang itu tidak langsung perang, Pak. Jadi Islam jejak dibayangkan serem, datang-datang langsung main babat-babat gitu. Enggak. Tidak langsung main tusuk-tusukan, apalagi cakar-cakaran, enggak main itu. Tapi datang dulu dinasihati. Datang dinasihati, diajak dulu masuk Islam. Ya. Silakan masuk Islam, Islam agama yang sudah diberikan gambaran sebelumnya oleh An-Nu'man bin Muqarin Al-Muzani tadi. Ya. Diajak dulu masuk Islam, kalau mau maka kita ajarkan Quran, kita ajarkan syariat Islam, dan Anda aman dan kami akan kembali ke negeri kami, enggak jadi perang karena intinya masuk Islam. Ya. Lalu kemudian An-Nu'man bin Muqarin Al-Muzani mengatakan fa in abaitumud dukhula fi dinillahi akhadna minkumul jizyata wa hamainakum. Pilihan kedua, wahai Kisra, kalau engkau dan kaummu menolak, tidak mau masuk Islam, masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka kami akan mengambil dari kalian jizyah. Ya. Denda gitu ya. Wa hamainakum, dan kami akan menjaga untuk kalian keamanan. Fa in abaitum. Tapi yang ketiga, kalau yang kedua ini juga engkau tidak mau memberikan jizyah kepada kami, fa in abaitum i'ta'al jizyati harabnakum. Kalau engkau dan kaummu tidak mau membayar jizyah, maka pilihan yang ketiga enggak ada yang lain, dan ini yang terakhir, kami akan memerangi kalian. Ya. Jadi jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, ini juga menunjukkan kewibawaan, bangga sebagai seorang muslim di hadapan pembesar imperium, pemimpin imperium terbesar kedua di zaman itu, negara adidaya kalau bahasa sekarang itu. Ajakan masuk Islam, kalau tidak mau bayar jizyah, kalau enggak ya sudah. Ya. Ya, itu yang terakhir. Jadi pilihan perang itu yang terakhir, tumpah menumpahkan darah itu yang terakhir jamaah sekalian. Dan itulah Islam. Bukan yang pertama pokoknya habis-habisan dulu, habis itu terus didakwai, enggak. Bukan kayak orang pas maling, baca ajar dulu, kalau udah babak belur baru dia ngaku, enggak gitu kan. Ditanya dulu baik-baik, ya. Iya kan? Bukan begitu, Pak ya. Kalau ketemu maling susah maling itu ngaku, ajar dulu, enggak ya. Islam ajarkan, ya, mengajarkan kepada kita dengan cara yang baik, ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Dan dalam jawaban-jawaban yang disampaikan oleh An-Nu'man bin Muqarin Al-Muzani tidak ada sedikit pun yang berhubungan dengan masalah duniawi. Kami datang ke sini bukan mengemis kan gitu. Tidak ada kata-kata satu pun yang diucapkan An-Nu'man, lihat bangsa kami ini baju sudah copang-camping gitu kan. Kami sudah 3 hari enggak makan. Kendaraan kami juga sudah dirampok di jalan. Kami minta ya belas kalian tuan untuk kami meneruskan perjalanan. Tidak ada, tidak disebutkan itu. Dan terlihat dalam ucapan An-Nu'man bin Muqarin Al-Muzani itu tertanam pada diri beliau sebagai delegasi muslim, ikatan beliau dengan kehidupan akhirat yang lebih kekal dan abadi. Datang bertemu dengan penguasa, kalau tidak punya nyali enggak berani jamaah sekalian. Karena apa? Habis itu kita akan perang. Nyawa taruhannya. Surga menjadi cita-citanya. Dunia akan ditinggalkan. Ya kan? Kalau enggak bisa gemeter gitu. Dan ini menanamkan kepada kita jamaah sekalian bagaimana keimanan itu betul-betul tertanam pada diri para sahabat radhiyallahu taala anhum, dengan murabbi mereka, dengan guru mereka, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fastasyata yazdajur ghadaban ghaidan mimma sami'. Nah, ini lihat. Dan kita sudah sebutkan sebelumnya jamaah sekalian bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabat untuk mengirim surat dikala dalam masa apa itu? Masa kejatan senjata pada tahun 6 Hijriah. 2 tahun kejatan senjata, kan Rasulullah menggunakan kesempatan itu untuk berkirim surat kepada penguasa di Jazirah Arab di Bahrain, di Yaman, di Mesir, termasuk mengirim surat kepada Kisra, penguasa Persia. Dan apa jemaah sekalian, masih ingat surat yang datang dari Rasulullah yang diberikan kepada Kisra itu dibaca oleh penerjemahnya, lalu kemudian diambil oleh Kisra dan disobek-sobek surat itu. Lalu kemudian sahabat ini kembali ke Madinah dan mengatakan, ya Rasulullah, surat yang ya kami berikan kepada Kisra disobek-sobek. Maka Rasulullah mengatakan, mazzakallahu al-Kisra, maka Allah akan menghancurkan dan menyobek-nyobek kekuasaan Kisra. Oh iya. Kapan itu? Tahun 6 Hijriah. Dan perang Al-Qadisiyah ini terjadi tahun 15 Hijriah. Berarti berapa tahun? 9 ya, kurang lebih. Ya, jadi sabar jemaah sekalian. Kadang-kadang kita kan berdoa itu enggak terkabul-kabul, wajar ya. Ini Rasulullah berdoanya tahun 6 Hijriah, Allah kabulkan tahun 15. Ya, tapi itu tidak lama, 9 tahun itu cepat sebetulnya. Dan pada kondisi ini nanti, ya, dikara kemudian apa ajakan dengan baik-baik dari Nu'man bin Muqarin Al-Muzani, sahabat yang mulia ini, ditolak oleh Kisra. Bahkan dia disebutkan ghadaban wa ghaidhan mimma sami, marah besar ya, dan wah pokoknya umop gitu ya, dengan ajakan Nu'man ya, apa yang disampaikan oleh Nu'man dan ajakan itu membuat Kisra marah besar. Lalu kemudian Kisra lihat jawabannya ya, jawaban Kisra ini menunjukkan rendahnya martabat orangnya gitu ya. Kenapa? Dilihat di sini, innila a'lamu ummatan fil ardi, tentu melalui penerjemahnya, kanat asqa minkum wala aqalla adada. Saya melihat dan tidak saya ketahui sebelumnya ada bangsa di muka bumi ini yang lebih sengsara kecuali bangsa kalian, dan bangsa yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi yang dipikirannya Kisra ini dunia. Yang dipikirannya Kisra itu masalah dunia aja. Meremehkan kaum muslimin dengan mengatakan bangsa yang apa tadi? Mengalami kesulitan. Bangsa yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi betul-betul pikirannya cuma dunia. Karena dia punya kekuasaan yang sangat kuat itu, dan melihat bangsa Arab dan meremehkan bangsa Arab. Tentu juga yang diremehkan adalah kaum muslimin ya. Wala asyadda furqatan wala aswa ahalan ya. Dan tidaklah aku mengetahui bangsa yang sering bertikai di antara mereka, juga kondisinya sangat sengsara tadi, sangat sengsara dan betul-betul sengsara. Tidak saya lihat di muka bumi ini kecuali bangsa kalian. Ini apa tadi? Jawaban yang disebutkan oleh Kisra dari ajakan yang baik dari An-Nu'man bin Muqarin Al-Muzani, dijawab pikirannya dunia saja. Kasian banget gitu ya. Diajak baik mesti mikirnya seolah-olah kekuasaan Anda ini akan kekal, padahal tidak, sebentar lagi kita akan lihat habis dikalahkan oleh kaum muslimin. Menyesal itu. Ya. Waqad kunna nakilu amrukum ila wulati dhawahi fayakhuduna lana ta'ata minkum thumma khaffafa shay'an min hiddatihi wa qala. Dan kami dahulu, kata Kisra, kami dahulu yang juga memberikan bantuan melalui delegasi-delegasi kami kepada kalian. Nah, jadi sombong gitu. Kisra ini mulai sombong. Ya. Lalu kemudian dia mengatakan, fa in kanatil hajatu hiyallati dafa'tum ila al-maji'i ilaina amrana lakum bikutin ila an tuhsiba diyarukum. Nah ini lagi-lagi yang ada di benak, di kepala kayaknya Kisra dan orang-orang Persia pada waktu itu, kalau kalian datang ke sini karena untuk memenuhi kebutuhan kalian, maka akan kami siapkan kantong-kantong gandum ya, dan kalian akan kami beri secara gratis cuma-cuma kepada kalian, dan kalian pulang ke negeri kalian. Kurang ajar kan itu, Pak? kita ini sudah makan pak, tahu gitu. Kita ini enggak, bukan masalah makan. Yang kami pikir bukan masalah perut, ya. Tapi yang kami pikir adalah kemuliaan Islam. Kami ajak bapak untuk masuk surga bareng-bareng enggak mau gitu, malah mikirkan perut aja. Enaknya makan tuh di mana sih, cuma cuma di mulut kan, habis itu besok pagi enggak dicari kan? Iya. Apapun yang kita makan cuma di sini doang, habis itu enggak tahu kita. Iya. Yang penting cukup untuk menegakkan tulang punggung kita, menguatkan kita untuk beribadah, itu sudah cukup. Daripada makan kekenyangan malah enggak bisa sholat kan repot. Iya kan? Luar biasa. Jauh sekali yang bahagia rahimakumullah, wa qasawna sadatakum wa wujuha qaumikum. Lalu lagi-lagi Kisra mengatakan, kami siapkan kantong-kantong gandum, berapa jumlah kalian, hitung semua, kami beri secara gratis. Dan akan kami beri pakaian yang layak untuk kalian semua. Ini bapak ibu yang kami hormati, kata-kata Kisra itu tidak membuat luluh tekad kaum muslimin untuk menyebarkan Islam. Berbeda dengan hari ini, bukan gandum yang dikasih, super mie. Na'udzubillahi min dzalik. Dikasih pakaian bekas, udah bekas lagi itu. Wah, terima kasih, cium tangannya luar biasa. Na'udzubillah, menjual keimanan hanya dengan sebungkus sekardus mie yang itu kalau dimakan akan habis dalam waktu satu pekan mungkin, dan melupakan kehidupan yang lebih baik setelah kematian. Nah, ini berarti apa, rapuhnya keimanan jemaah sekalian. Ngeri, ngeri. Sama juga dengan mereka, cara untuk melulukkan hati kaum muslimin dipenuhi kebutuhannya. Ya, maka jangan pernah menerima sesuatu yang itu nanti memberikan efek kepada izzatuna bil Islam, kemuliaan kita kepada Islam. Ya, hati-hati. Datang kalau diberi-beri kan orang enggak enak kan? Dan itu apalagi orang Jawa, Pak. Orang kita itu kalau dikasih sama orang enggak enak lah. Ayo. Orangnya wah enggak enak, kemarin habis ngasih beras ke sini sama ini. Uang 200.000. Lepek-lepek gitu. Baru dikasih beras aja udah enggak mau menegakkan kebaikan gitu kan. Rasa ketidakenaknya itu lebih dominan dibanding ketika kemungkaran itu terjadi. Ya. Harusnya kan gimana? Kalau dia mau ngasih niatnya ikhlas ya terima saja, begitu dia salah kita ingetin lagi kan gitu. Tapi yang ada kan begitu orang itu dikasih sesuatu udah enggak enak nih. Kemarin udah dikasih gitu. Mau nasihati enggak enak ya. Makanya hati-hati, ada udang di balik bakwan ya. Kalau orang ngasih sesuatu hati-hati nih. Ini tujuannya apa dulu ini? Ya. Apalagi kalau berkaitan dengan menegakkan kebenaran, kemudian orang datang kepada kita dengan sebongkah emas ya. Ataupun emas segede gunung pun kalau kita untuk turun atau mengurungkan menegakkan kebenaran, no way, mohon maaf gitu kan. Seperti Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita, seandainya orang-orang Quraisy itu bisa menurunkan matahari, meletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, maka saya tidak akan pernah meninggalkan dan mengurungkan diri untuk terus ya mendakwahkan Islam ini ya. Itu mahal sekali pak, menurunkan matahari bisa nggak pak? Itu lebih mahal daripada sebongkah emas Gunung Merapi kan gitu, atau Freeport ya. Nggak bisa ngambil gunung matahari, teknologi apa yang bisa ngambil matahari ke bawah ini? Artinya apa? Tetap ya tekad baja untuk menyebarkan kebenaran. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Ya. Strategi musuh itu berarti apa sejak zaman itu? Strategi orang-orang yang memusuhi Islam itu gampang, orang Islam itu karena kelaparan aja. Pokoknya kasih makan, dia enggak punya baju bagus kasih baju. Itu sudah sejak zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Sampai pemimpinnya pun kepikirannya seperti itu, melihat dan merendahkan kaum muslimin. Ditambah lagi Kisra mengatakan wa malakna alaikum malikan min kibalina yarfuku bikum. Ya, kalau perlu akan kami bagi lagi sebagian kekuasaan kami untuk kalian di tempat lain, dan kalian nanti yang akan menjadi ya apa namanya perwakilan kami di sana. Pokoknya kalau kayak gini gimana Pak tawarannya Pak? Dunia loh Pak. Dikasih makan, dikasih uang, dikasih baju, dikasih jabatan lagi. Gimana? Ditolak atau diterima nih kira-kira? Wah, kalau hari ini mungkin sama ya, terima aja. Habis itu habis kita ini. Ya. Wah, kok sudah ada nih padahal masih banyak nih jamaah sekalian. Salah waktunya ya kayaknya. Faradda alaihi rajulun minal wafdi raddan as'ala nara ghadabihi min jadid. Maka semua delegasi kaum muslimin sepakat dan mengatakan sorry. Mohon maaf, kami tidak menerima itu semua. Makan aja buat kalian. Ya. Dan itu menambah lagi Kisra semakin marah dan semakin marah. Dan bagaimana kisah selanjutnya jemaah sekalian? Ya. Ini lagi panas-panasnya nih adzan. Taib. Soal dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang jemaah sekalian ya. Mudah-mudahan diberikan umur panjang dan bisa melanjutkan kisah ini, dan di penghujung kisah ini nanti ya intinya bahwa kaum muslimin akan mengalami kemenangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.